ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan kitab yang ke-9 dari program Mafatihul Ilm, yaitu Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dari program Kuliah Mafatih Al-Ilm. Pada pertemuan sebelumnya telah kita kaji pengantar penulis terkait dengan Kitabut Tauhid, juga telah kita bahas bab yang pertama dan bab yang kedua, bab tentang keutamaan Tauhid dan tentang tahqiq Tauhid. Setelah menjelaskan tentang kewajiban bertauhid, lalu beliau terangkan keutamaan dari tauhid, juga beliau terangkan tentang bagaimana tahqiq dari tauhid itu, realisasi tauhid agar supaya seseorang mencapai jenjang yang paling tinggi di dalam tauhid. Maka setelah itu beliau bawakan bab yang ketiga ini. Kata beliau, babul khawfi minasyirki, bab takut terhadap kesyirikan. Ya, dan ini dari kedetailan penulis di dalam mengkaji buku ini. Setelah beliau uraikan tentang tauhid, kewajiban keutamaannya dan bagaimana tahqiqnya, maka beliau terangkan tentang lawan dari tauhid itu, yaitu kesyirikan, dan bagaimana wajibnya seseorang itu untuk takut dari kesyirikan. Karena kejelasan akan sesuatu itu diketahui dengan lawannya. Kejelasan akan sesuatu diketahui dengan lawannya. Sebagaimana kita mengenal bagaimana nikmatnya siang ini, terang, dengan mengetahui lawannya. Kita mengetahui adanya malam, gelap. Sebagaimana yang manis itu akan terasa nilainya ketika kita mengenal lawannya yaitu pahit, sebagaimana sehat itu akan tampak harganya apabila kita mengenal lawannya yaitu apa? Sakit. Ya, demikian pula tauhid, dia akan semakin jelas, semakin terang, semakin kelihatan harga, nilai dan kedudukannya kalau kita mengenal lawannya yaitu kesyirikan. Karena itu kata sebagian penyair, wa bididdiha tatabayyanul asya'u, dengan mengenal lawan maka akan tampak segala perkara itu, akan menjadi jelas segala perkara tersebut. Iya. Dan ini metodologi berjalan di dalam agama ini, ayat-ayat dan hadith-hadith Rasulullah menerangkannya. Sampai kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi, fakuntu as'aluhu anil syarri makhafata an yudrikani. Adalah manusia, mereka bertanya adalah manusia, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara saya bertanya tentang kejelekan, kata Hudzaifah. Karena saya khawatir jangan sampai kejelekan itu menimpaku. Jangan sampai kejelekan itu menimpaku. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami merinci ayat-ayat supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Jadi kelihatan dua hal. Dan manusia memang diciptakan dan ditunjukkan padanya dua jalan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahun najdain, dan kami beri hidayah kepada manusia ini menuju kepada dua jalan. Maksudnya kami tunjukkan untuknya an-najdain, dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan kejelekan. Menurut salah satu penafsiran pada ayat ini, jadi tunjukkan mana jalan yang baik, mana jalan yang jelek. Dan ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku, kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi ini untuk menjelaskan segala kejelekan yang dia ketahui bagi, yang dia ketahui berbahaya bagi umatnya. Jadi segala kebaikan, kalau itu kebaikan telah diterangkan oleh nabi. Dan apa dari kejelekan yang membahayakan, pasti Nabi telah memperingatkan akan kejelekan tersebut. Baik, itulah agama ini. Dan penulis rahimahullahu ta'ala menempuh di dalam buku ini jalan jelas di dalam syariat. Beliau menerangkan tentang kewajiban tauhid, keutamaan bertauhid, lalu bagaimana mencapai derajat tauhid yang tinggi. Untuk semakin memperjelas hal itu, beliau terangkan tentang lawannya, apa itu kesyirikan dan bagaimana wajibnya kita takut dari kesyirikan tersebut. Iya. Kemudian ada hubungan dari sisi lain, karena takut dari kesyirikan itu, takut dari kesyirikan itu adalah bagian dari tahqiq terhadap tauhid. Bagian dari tahqiq terhadap tauhid. Kita sudah membahas di bab sebelumnya tentang tahqiqut tauhid. Bagaimana tahqiq pada tauhid itu? Iya. Sehingga seorang sampai ke derajat yang paling tinggi di dalam tauhid. Dari tahqiq kepada tauhid adalah seorang takut jatuh di dalam kesyirikan. Karena itu siapa yang merasa aman dirinya tidak jatuh di dalam kesyirikan, siapa yang tidak memiliki rasa takut terhadap kesyirikan ini, siapa yang dirinya itu ketika terjadi kesyirikan dia diam-diam saja, santai saja, merasa tenang dengan hal tersebut, tidak ada upaya di dalam mengingkarinya, tidak ada semangat dalam menjelaskan tauhid dan mengingatkan bahaya kesyirikan kepada manusia, maka ini ada sesuatu yang kurang pada tauhidnya. Pasti ada yang kurang pada tauhidnya dan dia belum meraih, belum sampai ke tingkat tahqiq tauhid. Sebab bagian dari tahqiq tauhid adalah apa? Adalah takut dari apa? Kesyirikan. Ini juga sisi hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Baik. Jadi dikatakan di dalam bab ini, kata penulis rahimahullahu ta'ala, babul khawfi minasyirki. Bab takut dari kesyirikan. Maksudnya bab wujubil khawf. Bab kewajiban takut dari kesyirikan. Ya. Dan wajibnya mentahdir, menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Baik. Jadi dalam bab ini penulis akan menerangkan bagaimana wajibnya seseorang itu untuk takut dari kesyirikan dan berhati-hati darinya. Berhati-hati darinya. Iya. Baik. Dan maksud kewajiban takut dari kesyirikan, maksudnya kewajiban takut dari syirik akbar dan segala hal yang bisa mengantar kepada syirik akbar. Apakah itu syirik asgar, bid'ah, maksiat? Apakah itu berupa syirik asgar, bid'ah, dan maksiat-maksiat? Iya. Jadi maksudnya di sini penjelasan wajibnya takut dari kesyirikan, dari syirik akbar dan segala pengantar, segala hal yang bisa mengantar kepada syirik akbar. Segala hal yang bisa mengantar kepada syirik akbar, baik itu berupa syirik asgar, bid'ah-bid'ah, dan maksiat-maksiat. Jadi ini maksud dari bab ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Yaitu beliau ingin menjelaskan kewajiban takut dari kesyirikan, syirik akbar, dan segala wasilah, segala hal yang bisa mengantar kepada syirik akbar. Apakah itu berupa syirik asgar, bida-bida, dan maksiat-maksiat. Apa hakikat takut dari kesyirikan itu? Apa hakikat takut dari kesyirikan? Hakikatul khawfi minasyirki. Hakikat takut dari kesyirikan. Sidqul iltijai ilallahi wal-i'timadu alaihi. Adalah dengan cara seorang itu bersungguh-sungguh, betul-betul jujur dalam berlindung kepada Allah, kembali kepada Allah dan bersandar kepadanya. Wal ibtihal, dan bermohon kepadanya. Wat tadarru, meminta dengan sangat. Itu rasa takut. Karena rasa takut itu pasti membuahkan hal ini. Orang yang takut, nah dia betul-betul kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan juga hakikat takut dari kesyirikan adalah wal bathu wat taftish anis syirki wa wasailihi wa dara'ihi liyaslama minal wuku'i fihi. Hakikat takut dari kesyirikan adalah dia membahas dan memeriksa tentang kesyirikan, wasilah-wasilahnya, pengantar-pengantar yang bisa menjatuhkan kepada kesyirikan supaya dia selamat, tidak terjatuh dari kesyirikan itu. Iya. Jadi kalau ada orang yang takut jatuh ke dalam kesyirikan, nah itu pasti kelihatan. Dia tekun di dalam mengkaji apa itu tauhid. Dia terlihat kesungguhannya di dalam membahas dan memeriksa tentang kesyirikan. Dia periksa pada dirinya, jangan sampai ada pada dirinya dari bentuk-bentuk kesyirikan, wasilah-wasilah maupun pengantar-pengantar yang bisa menjatuhkannya ke dalam apa? Ke dalam kesyirikan tersebut. Itu hakikat orang yang khauf, orang yang takut terhadap kesyirikan. Jadi ini maksud bab al-khawfi minasyirk, bab takut terhadap syirik atau kesyirikan. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu ta'ala membawakan 2 ayat dan 3 hadis. Ada 5 dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik. Dan kata al-khawf itu sendiri, itu dari kata khafa syai' fazi'a minhu wattaqa diddu amnin. Ya, kalau dikatakan khafa syai', artinya dia takut darinya dan berhati-hati menjaga diri, jangan sampai tertimpa olehnya. Dan khauf itu lawan dari aman. Lawan dari apa? Aman. Nah, ini diperhatikan kaidah ini ya. Kaidah al-khauf minasyirk. Iya. Seorang muslim dan muslimah tidak boleh dia merasa aman dari kesyirikan. Harus ada khaufnya, takutnya. Apalagi dia da'i. Seorang yang berdakwah di jalan Allah. Apalagi dia mengatakan dirinya ulama, alim. Ya. Maka akan kelihatan dari tauhidnya dan khauf dari apa? Kesyirikan. Baik. Ayat yang pertama, kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa qawlillahi azza wa jalla, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية. Firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini ayat di 2 tempat ya, di surah An-Nisa. sambungan ayatnya yang berbeda antara ayat yang ke-48 dan ayat yang ke-116. Tapi potongan ayat ini di dua tempat. Baik. Jadi di ayat dikatakan innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak mengampuni. Iya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni ayyushraka bihi. Ayyushraka ini ditakwil dengan takwil masdar. Kalau takwil masdar berarti apa bacanya? Hah? Syirkan bihi atau isyrakan bihi? Hah? Isyrakan bihi. Dilihat kepada yusyrak, ya yusyrak dari asyraka yusyriku isyrakan. Jadi takwil masdarnya isyrakan. Innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Nah, begitu makna ayat. Allah tidak mengampuni kesyirikan apapun terhadapnya. Kesyirikan apapun terhadapnya. Jadi ini penegasan bahwa kesyirikan tidak diampuni. Iya. Syirik apa? Apakah syirik akbar saja yang tidak diampuni? Atau syirik akbar dan syirik asgar? Ya, mayoritas ulama mereka memandang syirik akbar saja. Dibangun di atas hal yang dimaklumi bahwa pelaku syirik asgar itu masih muslim, tidak dikeluarkan dari Islam, tidak dikekalkan di dalam neraka. Iya. Yang keluar dari Islam, kekal di dalam neraka, dihukumi kafir, itu adalah syirik apa? Syirik akbar. Dan pendapat yang kedua, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan banyak dari ulama masa kini yang mendukungnya, bahwa dosa yang tidak diampuni dari kesyirikan, semua kesyirikan. Syirik akbar maupun syirik apa? Syirik asgar. Iya. Syirik asgar juga tidak diampuni. Tetap dihisab, diperhitungkan pada hari kiamat. Dia tidak masuk di bawah masyiah. Akan kena hisab untuk syirik asgar ini. Dan itu tidak bertentangan dengan makna bahwa syirik asgar tidak mengeluarkan dari keislaman, tidak mengafirkan pelakunya, dan tidak menyebabkannya kekal di dalam neraka. Ini hanya dibahas bahwa dia dosa harus diisah, harus diperhitungkan, tidak diampuni. Iya. Karena tercakup di dalam keumuman ayat ini. Tercakup di dalam keumuman ayat ini. Karena itu tadi saya sebutkan bahwa ayyushraka bihi itu ditakwil masdar, isyrakan bihi. Iya. Dan ini jatuh di dalam konteks penafian yang menunjukkan makna apa? Yang menunjukkan makna umum. Iya. Yang menunjukkan makna umum. Jadi nakira itu kalau dia berada di siyakin nafyi, maka tufidu al-umum, memberikan faedah umum. Maka yang tidak diampuni semuanya. Syirik akbar dan syirik asgar tidak diampuni. Iya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya, ini ayat terkait dengan orang yang berbuat syirik ataupun dosa dan dia belum bertobat. Dan dia belum apa? Belum bertobat. Ya, jadi harus dipahami ya bahwa ayat ini ditujukan untuk orang yang belum bertobat. Adapun orang yang sudah bertobat, orang yang bertobat itu dia bikin dosa apa saja, kalau dia bertobat, walaupun tadinya dia kafir, dia musyrik, tapi kalau dia sudah bertobat, sebelum dia meninggal, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi siapa yang bertobat sebelum dia meninggal dan benar tobatnya, Allah terima tobat itu. Termasuk kalau dia bertobat dari kesyirikan. Nah, ayat yang kita kaji ini di surah An-Nisa ini tentang orang yang meninggal dan belum apa? Belum bertobat. Dia meninggal jatuh dalam syirik akbar, maka tidak akan diampuni syirik akbarnya. Dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik asgar, tidak akan diampuni syirik asgarnya. Dia meninggal dalam keadaan dia berbuat dosa besar, misalnya dia berzina, mencuri, merampok, membunuh, wal'iyadu billah, dari dosa-dosa syirik maupun dosa-dosa. Dia meninggal sebelum bertobat dari itu semua, maka ini kalau dia dosa dibawa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syirik tidak diampuni, tapi kalau dia dosa selain syirik, dia dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, disiksa sesuai dengan dosanya. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni dosa-dosanya tersebut. Jelas? Baik. Iya. Jadi ini makna dari ayat ini. Ini makna dari ayat ini. Jadi ayat yang pertama ini kelihatannya sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala. Bahwa orang yang mati dalam keadaan dia berbuat kesyirikan, syirik akbar maupun syirik asgar, maka dosanya tidak akan diampuni. Dan ini mengharuskan kita untuk takut dari apa? Dari kesyirikan. Takut dari dosa yang seperti ini. Ini sisi pendalilan penulis di dalam pembahasan takut dari apa? Takut dari kesyirikan. Iya. Jadi siapa yang menghadap kepada Allah dalam keadaan dia berbuat kesyirikan, belum bertobat darinya? Iya. Maka tidak akan diampuni dosa-dosanya, atau tidak akan diampuni dari kesyirikan yang dia lakukan tersebut. Nah, dan ini menunjukkan tentang bahaya kesyirikan. Iya. Menunjukkan tentang bahaya apa? Kesyirikan. Dan ini tentang bahaya kesyirikan sudah kita kaji ya pada materi kitab Al-Qawaid Al-Arba. Saya sudah uraikan belasan bentuk bahaya dari kesyirikan. Hanya dari ayat-ayat Al-Quran saja. Dan itu beberapa contoh dari bahaya kesyirikan. Karena syirik itu kadang bertentangan dengan rububiyah, adalah hal yang berseberangan dengan uluhiyah, dan dia adalah berjelek sangka kepada Allah Rabbul Alamin. Iya. Dan ini semuanya dari hal-hal yang menunjukkan tentang bahaya dari kesyirikan tersebut. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Terdapat bahwa dosa-dosa besar itu, dosa-dosa besar itu tidak menjadikan pelakunya kafir keluar dari Islam. Dosa-dosa besar, orang yang meninggal belum bertobat darinya pada hari kiamat itu tahtal masyi'ah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Kalau Allah berkehendak, diampuni dari dosa-dosa tersebut.